Alhamdulillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وبسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد إخوانا بدينا عزكم الله kita lanjutkan kembali kajian Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin karya Imam An-Nawawi rahimahullah. Kita masih membahas tentang hadis-hadis seputar husnul khuluq, akhlak yang baik. Malam ini kita awali dari hadis yang ke-622. Qala rahimahullah wa anhu qala, dan dari sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala an, beliau pernah bercerita, ma masistu dibajan wala hariran al-yana min kaffi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak pernah memegang atau menyentuh kain yang terbuat dari sutra, dan juga tidak pernah menyentuh sutra asli yang lebih lembut daripada telapak tangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wala samamtu raihatan qattu athyaba min raihati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak pernah mencium aroma yang lebih harum, lebih wangi daripada aroma Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walaqad khadamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asra sinin. Sungguh aku membantu Rasul sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Fama qala li qat uffin wala qala li syai'in fa'altuhu lima fa'altahu wala li syai'in lam af'alu ala fa'alta kada. Tidak pernah beliau berkata kepadaku, uff, keluhan mengenai tindakanku, uff. Juga ketika aku melakukan sesuatu, beliau tidak pernah kemudian menegur, kenapa kamu melakukan seperti itu. Juga ketika aku tidak melakukan apa-apa, beliau juga tidak memaksaku, mengatakan, kenapa kamu enggak melakukan yang ini dan yang ini. Muttafaqun alaih. Hadis ini sepakati oleh Imam Bukhari wa Muslim. Taib. Dalam hadis yang mulia ini, ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama, hadis ini menunjukkan bahwa telapak tangan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu lebih lembut daripada sutra. Perhatikan baik-baik. Lebih lembut daripada sutra. Berarti bukan kuli bangunan, bukan pekerja-pekerja yang apa namanya itu yang menyebabkan tangannya itu kasar, ya. Nah, jadi beliau memang sejak menjadi Nabi dan Rasul, sibuk untuk apa ini? Menyampaikan risalah. Sehingga telapak tangan beliau apa ini? Lebih lembut daripada sutra. Nah, bukan berarti kalau yang tangannya kasar keras berarti tercelah, bukan ya. Ini kekaguman sahabat Anas Ibn Malik radhiyallahu taala an mengenai telapak tangan Rasul. Masyaallah, lembut sekali ya. Lebih lembut daripada apa ini? Sutra. Yang kedua, dalam hal ini menunjukkan bahwa saya Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu menjaga kesegaran aroma tubuhnya. Bahkan sekalipun tidak pakai minyak wangi sekalipun, keringatnya Rasul itu lebih wangi daripada musik. Ini menunjukkan bahwasanya tubuh Rasulullah itu mengapa ini? Barokah. Dari ujung rambut sampai ujung kakinya. Namun yang bisa kita ambil dari sini adalah hendaknya kita berusaha untuk senantiasa tampil segar, bersih, wangi. Nah, apalagi ketika kumpul-kumpul dengan banyak orang. Ketika sholat jamaah, sholat jumatan, sholat id, atau di majelis-majelis taklim. Barakallahu fikum. Yang ketiga, dalam hadis ini menunjukkan bahwa sahabat Anas Ibn Malik radhiyallahu ta'ala an, beliau membantu Rasul sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Bukan berarti setelah itu beliau dipecat atau meninggalkan tugas. Tetapi karena setelah itu Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Jadi Anas Ibn Malik itu membantu Rasulullah 10 tahun sebelum Nabi meninggal dunia. Sehingga hanya sempat 10 tahun saja. Nah, tapi kalau kita lihat kebiasaan pembantu rumah tangga, kalau sampai bisa bertahan 10 tahun itu prestasi ya. Kadang-kadang cuma setahun, 2 tahun ya. Ada yang cuma 1 bulan, 2 bulan ya. 10 tahun kerasan. Karena memang tujuan utama Anas Ibn Malik radhiyallahu ta'ala an membantu Rasul SAW itu ialah untuk mengambil faedah ilmiah dan meneladani Rasul SAW. Karena saat itu usia Anas masih kecil ya. Jadi orang tuanya sengaja meminta Anas untuk membantu Rasul dengan harapan bisa mengambil faedah-faedah ilmiah dan meneladani akhlak Rasulullah SAW. Sehingga Anas ini tahu dalemannya Rasul. Maksudnya itu bagaimana sikap aslinya beliau. Dikisahkan di sini, Rasulullah itu gak pernah marahi Anas. Gak pernah mengeluh dengan kinerja Anas. Gak pernah memaksa untuk berbuat ini dan itu. Ini menunjukkan akhlak yang mulia. Nah, kenapa? Anas saat itu masih kecil. Anak-anak kecil itu gak bisa kemudian diperlakukan seperti orang-orang yang sudah apa ini? Besar, apalagi sudah tua ya. Nah, sehingga tindakan-tindakan anak kecil, walaupun kalau kita lihat gak bisa langsung diarahkan, tapi kita harus memakluminya. Nah, gitu. Ada kata-kata memakluminya. Kenapa? Masih kecil. Ya. Nah, jangan langsung divonis gak adab, gak sopan, dan lain sebagainya. Ya memang tindakan mereka itu gak sopan, tapi tingkat kedewasaannya itu belum matang. Sehingga tindakan-tindakan yang dilakukan oleh anak kecil, apalagi dia disuruh bantu, biasa banyak kekurangan ya. Sehingga kita sebagai orang yang sudah dewasa sudah tua harus bijaksana, memaklumi. Itu akhlak yang baik. Memaklumi tindakan-tindakan yang dilakukan oleh apa ini? Anak kecil. Barakofikum. Tidak langsung menghukum atau ofonis dan lain sebagainya. Nah, jangankan mengatakan uf, wah, ya. Maksa-maksa aja gak pernah Rasulullah itu. Apalagi sampai mukul, gak pernah. Baik, itu adalah contoh akhlak Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kepada pembantunya, ya, apalagi pembantunya masih kecil. Kata-kata majikan itu kalau sama pembantu, padahal pembantu itu bukan budaknya, ya, sama budak aja nggak boleh. Apalagi ini bukan budak, main pukul, main paksa, ya, merendahkan harkat dan martabatnya. Ada kekerasan dalam muamalah antara majikan dan pembantu. Itu dilakukan oleh mereka-mereka yang akhlaknya kurang baik. Nah, barakallahu fikum, gak boleh dicontoh. Makanya pembantunya gak rasan, ya. Nah, sebulan dua bulan pulang, ya. Nah, lain-lain. Kenapa? Majikannya galak, kejam. Biasanya yang galak itu justru majikan yang perempuan. Kalau majikan laki-laki biasanya baik-baik, ya. Nah, majikan yang perempuan biasanya yang agak galak, ya. Mohon maaf, bukan berarti nyalakannya perempuan, nyalaki-laki juga ada, cuma kebiasaannya seperti itu. Nah, kadang karena cemburu, ya. Nah, suaminya kok memperlakukan pembantunya dengan baik, sama istrinya gak seperti itu, ya. Nah, makanya pelampiasannya ke pembantunya, majikan-majikan perempuan itu, ya. Dijambak, berseret, nah, ya. Nah, nah, begitu. Apalagi perempuan, kalau sudah ngomel-ngomel, nah, gitu. Lebih tajam sapetannya daripada pisau dari baja. Gitu, ya. Nah, ini harus diperhatikan baik-baik, ya, oleh para majikan, baik itu majikan laki-laki atau perempuan. Hadis berikutnya yang ke-623. Qala rahimahullah wa Sa'bi ibn Jathamah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat As-Sa'bu ibn Jathamah, semoga Allah meridainya, beliau berkata, ahdaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam himaran wahsiyan faraddahu alayya. Aku pernah memberi hadiah Rasul sallallahu alaihi wasallam keledai liar. Wahsi liar. Kalau yang jinak itu ahli. Nah. Namun beliau mengembalikan hadiah itu kepada saya. Falamma ra'a ma fi wajhi, ketika beliau melihat perubahan di raut muka saya, hadiah itu kembalikan. Qala inna lam nardahu alaik illa anna hurum. Sesungguhnya kami sebetulnya tidak ingin mengembalikan hadiah itu kepadamu. Hanya saja kami sedang ihram. Ya. Nah, muttafaqun alaih. Hadis ini sepakat oleh Al-Imam Bukhari wa Muslim. Nah, dalam hadis ini ikhwan abidina azakumullah menunjukkan beberapa faedah. Yang pertama, di antara akhlak yang baik yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ialah menerima hadiah. Ya. Nah. Yang kedua, di antara akhlak yang baik yang beliau contohkan, jika ada alasan yang syar'i untuk mengembalikan hadiah, hadiahnya dikembalikan dan dijelaskan alasannya dengan baik. Di sini As-Sa'bu Ibnu Jathamah dengan sengaja berburu, ya, keledai liar. Baik. Yang mana dia berburu sengaja untuk diberikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam yang saat itu sedang ihram. Maka ini termasuk larangan bagi yang ihram untuk memakannya. Karena larangan bagi yang sedang ihram, satu, berburu binatang darat ketika sedang ihram. Nah. Yang kedua, menyuruh orang untuk berburu juga enggak boleh bagi yang sedang ihram. Yang ketiga, membantu orang yang berburu binatang darat ketika dia sedang ihram, bantu enggak boleh. Bantu nangkap atau bantu menghadang binatangnya atau bantu untuk mensukseskan acara berburu tadi, enggak boleh. Yang keempat, enggak boleh memakan binatang buruan yang memang disengaja untuk dihadiahkan kepada orang-orang yang sedang ihram. Nah, ini khusus ketika sedang apa ini? Ihram, enggak boleh. Nah, itulah sebabnya ketika As-Sa'bu Ibnu Jathamah sengaja berburu keledai liar untuk dihadiahkan kepada Rasul yang sedang ihram, Rasulullah menolak, ya, mengembalikannya, menjelaskan, ya, mohon maaf, sebetulnya kami itu enggak menolak hadiah darimu, namun kami sedang apa ini, ihram, enggak bisa, kamu sengaja berburu untuk saya, enggak boleh saya memakannya. Nah, setelah tahu, maka sahabat As-Sa'bu Ibnu Jathamah tenang, paham. Di sini juga ada faedah barakallahu fikum, bahwa keledai liar itu halal. Yang diharamkan ialah keledai jinak, keledai yang diternak, ya, diternak. Kalau keledai liar itu keledai-keledai yang hidup bebas di hutan, tumbuh di hutan, ya. Nah, kalau ada yang bertanya, bedanya apa? Yang jinak sama yang liar, kok ada yang halal, ada yang haram, padahal sama-sama keledainya. Bedanya cuma satunya jinak, satunya apa ini? Liar. Wallahu ta'ala bissawab. Ya, apa saja yang diharamkan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya, dan apa saja yang dihalalkan, itu sudah keputusan final. Kita hanya menerimanya. Dan pasti ada hikmah di balik itu semuanya. Nah, ada hikmah. Nah, apa kok keledai yang jina diharamkan, keledai yang liar dihalalkan, ya? Baik, jadi kita enggak wajib untuk mengetahui hikmahnya, juga tidak berhak menuntut mengetahui hikmah penghalalan dan pengharaman yang sudah final dalam syariat. Kita harus yakin pasti ada hikmah di balik itu. Itulah sikap yang benar dalam mengikuti hukum-hukum Allah Ta'ala dan Rasulnya. Enggak boleh tanya, Rasul, kenapa yang jinak kok haram, yang liar kok halal, kenapa? Para sahabat tidak melakukan itu. Ya, langsung sami'na wa atha'na. Kalau daging kuda, halal apa? Haram. Kalau daging kuda halal, jinak liar halal. Nah, Kalau khimar itu keledai, ya. Ini lebih kecil daripada apa ini? Kuda. Nah, khimar ini panakan antara kuda sama bighal, ya. Nah, memang fisiknya mirip-mirip kuda, ya. Tapi itu bukan kuda. Nah, sehingga harus bisa dibedakan. Kalau kuda halal dimakan, baik yang jinak maupun yang liar. Kemudian dalam hadis ini, ikhwan abidin azakumullah, terdapat faedah betapa para sahabat sangat memperhatikan keadaan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka enggak tahu hukumnya, ya. Langsung ngasih hadiah hasil buruan di tanah haram kepada Rasul yang sedang apa ini ihram. Setelah dikasih tahu, enggak boleh. Tapi yang kita ambil faedahnya ialah sisi perhatiannya tadi. Bahwa para sahabat sangat memperhatikan keadaan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka berlomba-lomba bagaimana supaya Rasulullah itu apa ini bisa aman, tenang, nyaman, ya, dalam melaksanakan tugasnya sebagai Nabi dan Rasul. Barakallahu. Dalam hadis ini juga terdapat faedah, hendaknya kita harus peka dengan perubahan-perubahan wajah mereka-mereka yang ada di sekitar kita. Nah, sebagaimana Nabi melihat As-Sabu Ibn Jastamah, wajahnya berubah ketika hadiahnya ditolak. Perubahan wajah menunjukkan rasa kecewa. Nah, maka Rasulullah paham perubahan itu, sehingga beliau menjelaskan dengan baik. Kita juga demikian, kalau kita mengucapkan sesuatu atau memutuskan sesuatu, kok ternyata di antara yang ada di sini mukanya langsung berubah. Nah, kalaupun kita enggak bisa membacanya, paling tidak bertanya kepada orangnya, ya. Nah, kenapa kamu kok jadi cemberut, ya? Nah, ada enggak keputusan yang telah saya sampaikan tadi yang membuat engkau tidak bisa menerima atau kecewa atau apa? Sampaikan, nah, gitu. Sehingga kita bisa apa ini? Bisa sikapi segala sesuatu dengan lebih bijaksana dan tidak sampai melukai hati orang lain, walaupun kita bukan orang yang sempurna, ya, tapi kita berusaha untuk bisa bermuamalah yang baik dengan setiap orang. Baik. Hadis berikutnya yang ke-624. Qala rahimahullah wa 'ala Nawas ibn Sam'an radhiyallahu anhu qala, dari sahabat yang mulia Nawas ibn Sam'an, semoga Allah Ta'ala meridainya, beliau berkata, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alil birri wal ismi. Aku pernah bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang ciri-ciri kebaikan dan dosa. Faqala, al birru husnul khuluq. Beliau bersabda, kebaikan itu ialah akhlak yang baik. Wal ismu ma haka fi sadrika wa karita ayatali alaihin nas. Adapun dosa itu cirinya membuat dadamu ragu, dan engkau enggak suka kalau ada orang lain yang tahu perbuatanmu. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan Al-Imam Muslim. Taib. Dalam hadis ini, ikhwan abidina azakumullah, ada beberapa perkara yang harus kita perhatikan baik-baik. Yang pertama ialah sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-birru husnul khuluq. Kebaikan itu adalah akhlak yang baik. Perhatikan baik-baik. Seolah-olah kebaikan itu hanya akhlak yang yang baik. Padahal kebaikan itu juga ada yang terkait dengan ibadah-ibadah yang lain, ya. Tidak hanya masalah akhlak dan muamalah, ya. Nah, jawabannya, jika sesuatu itu disebut untuk mewakili yang lain, maka ini menunjukkan betapa besar dan pentingnya perkara tadi. Tapi ibadah kebaikan, hal-hal yang lain kebaikan, tapi husnul khuluq itu di atas itu semuanya. Nah, seperti al-hajju Arafah, haji itu wukuf di Arafah. Padahal manasik haji itu tidak cuma wukuf, tapi ada yang lain. Maka ini menunjukkan faedah bahwa wukuf di Arafah itu adalah manasik haji yang terpenting di antara manasik yang lain. Begitu. Nah, barakfikum. Demikian pula al-birru husnul khuluq. Berarti husnul khuluq itu adalah yang terpenting di antara yang lain. Sama-sama bertauhid, sama-sama mantap akidahnya, sama-sama faqih paham agamanya. Ya, tapi yang terbaik dari itu semuanya ialah yang paling baik akhlaknya. Nah, kan gitu, ya. Itu penjelasannya seperti itu. Bukan berarti yang penting akhlaknya baik, tauhidnya jelek enggak masalah. Jadi ibadah disertai dengan akhlak yang baik. Muamalah-muamalah disertai dengan akhlak yang baik, maka memiliki nilai lebih daripada yang tidak disertai dengan akhlak yang baik. Al-birru husnul khuluq. Nah, perlu ditegaskan lagi, ya. Jadi jangan sampai kita itu jadi orang yang dangkal atau pendek kesimpulannya. Mas, yang penting pemada salaf, yang penting akidahnya kuat, lurus. Masalah keras, kasar, gak baik akhlaknya, gak peduli. Memangnya saya mikir semuanya harus suka sama saya. Oh, gak kayak gitu. Salah, Mas, ya. Nah, memang betul apa yang engkau lakukan itu bermanja salaf, berakidah yang lurus yang benar, ya, beragama yang kuat. Nah, tapi kalau disertai dengan akhlak yang baik, semuanya jadi indah, jadi semakin tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Nah, berarti mereka enggak semata-mata berprinsip yang benar, berakidah yang benar, tapi juga dihiasi dengan akhlak yang baik. Sehingga benar-benar orang-orang kafir saat itu bersimpati, takjub, terpesona dengan Rasul dan para sahabatnya radhiyallahu taala majma'in. Mereka berbondong-bondong masuk Islam karena itu, ya. Nah, barakatuh. Yang kedua, dalam hal ini menunjukkan ciri-ciri dosa, yakni jika dilakukan membuat hati ragu dan tidak suka dilihat oleh orang lain. Jika masih di atas fitrah, gitu. Tapi kalau orang itu sudah keluar dari fitrahnya yang lurus, maka tidak bisa merasakan ciri-ciri dosa. Dia melakukan dosa, nyaman, senang, menikmati, gak ada keraguan sedikit pun, mantep. Malah dia berani ngajak-ngajak yang lain, mempromosikan ke yang lain. Dia gak sembunyi-sembunyi, malah ngajak-ngajak, malah bangga. Berarti dia sudah keluar dari apa ini? Fitrah. Sehingga gak bisa merasakan ciri-ciri dosa. Tapi kalau masih fitrahnya, tahu ciri-ciri dosa. Nah, sekedar makan sesuatu yang haram, ya. Wah, ragu aku ya. Nah, itu langsung tekan gitu ya. Ada orang lain tahu, kamu makan apa? Enggak, begitu, ya kan? Baik, demikian, ya. Atau misalkan dia anak muda menggoda anak gadisnya orang, itu ya. Bukan sepi, udah, ya kan? Masih ragu, masih mundur, ya. Ada temannya saya tanya, ngapain kamu di sini? Enggak apa-apa, ya. Dia takut aksinya apa ini diketahui. Berarti dia masih di atas fitrah. Apa yang dilakukannya itu sesuatu yang tidak baik. Nah, dan masih banyak contoh yang lain barakallahu fikum. Kemudian yang ketiga, dalam hadis ini menunjukkan bahwa kalau ada yang bertanya tentang sesuatu yang masih global, maka bisa dijawab dengan ringkas dan jelas. Nah, seperti An-Nawas Ibn Sam'an bertanya tentang Al-Bir Wal-Ithm. Maka Rasul menjelaskan secara singkat dan jelas. Ya. Nah, albir fusul khuluq ini bukan definisi, tapi untuk menunjukkan bahwasanya akhlak yang baik itu adalah kebaikan yang paling mulia. Al ismu mahaka fi sadrik wa karita aitali alainas, itu adalah jawabannya ringkas dan jelas. Pokoknya kalau ada perbuatan yang membuat hatimu ragu dan engkau gak suka ada yang melihatmu, itu dosa. Daripada jawab dosa itu satu, ini dua, empat, dosanya banyak, ya nah. Tercapai singkat, ringkas dan jelas. Nah, barakallahu yang bisa mewakili yang lain. Sudah masuk, barakallahu. Baik. Ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita karunia akhlak yang baik dan dijauhkan dari segala perangai yang jelek, sehingga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang baik akhlaknya, yang tinggi derajatnya, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.